Konsultasi Syariah. Mengalami haid sebelum mandi junub. Pertanyaan. Jika setelah berhubungan suami istri belum sempat mandi wajib dan ditimpa haid, bagaimana niat bersucinya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ketika wanita mengalami junub kemudian datang haid sebelum mandi junub, ada dua penyebab hadas besar di sana. Satu, hadas besar ketika junub. Dua, hadas besar karena haid. Dan dua hadas besar ini rentang masanya berbeda. Hadas besar karena junub bisa diselesaikan ketika orangnya mandi, sehingga kembali kepada keinginan pelaku. Sementara hadas karena haid tidak bisa diselesaikan kecuali sampai darahnya berhenti. Dan ini bisa jadi di luar keinginan dan kendali pelaku. Apakah wanita ini wajib mandi dua kali? Para ulama menegaskan, wanita ini tidak wajib mandi dua kali. Dia boleh mandi sekali, setelah haidnya berhenti, dan itu mencukupi untuk kedua sebab hadas besar yang dia alami. Imam Asy-Syafi'i menyatakan, ketika wanita junub lalu mengalami haid sebelum mandi junub, dia tidak wajib untuk mandi junub selama masa haid. Karena fungsi mandi bisa menyebabkan orang menjadi suci, sementara dia tidak bisa suci dengan mandi junub sementara dia dalam kondisi haid. Jika haidnya telah selesai, dia boleh mandi sekali. Keterangan lain disampaikan Ibnu Qudamah. Jika wanita haid mengalami junub, dia tidak wajib untuk mandi sampai haidnya berhenti. Demikian yang ditegaskan Imam Ahmad. Dan ini juga pendapat Ishaq bin Rahuyah. Karena mandi ketika haid tidak memberikan pengaruh hukum sama sekali. Artinya, hadas besarnya tidak hilang. Apakah hadas besar karena sebab mandi junubnya bisa hilang? Imam Ahmad menegaskan, sebab junubnya bisa hilang dengan mandi junub, meskipun dia masih haid. Ibnu Qudamah mengatakan, jika ada orang mandi junub di masa sedang haid, hukum mandinya sah dan hilang status junubnya. Demikian yang ditegaskan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, junubnya hilang sementara haidnya tidak hilang sampai darahnya berhenti. Beliau juga mengatakan, saya tidak tahu adanya ulama yang mengatakan, jangan mandi selain Atha, dan diriwayatkan dari beliau bahwa beliau juga mengajarkan untuk mandi. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.